dadi rasa tresno iki tulus kanggo sliramu ya mung ana kowe ning atiku nanging lara yen rasa sayangku mbok sia-sia wani sumpah tresnaku kanggo kowe. Bukteke tresno iki tulus ramung gotolane wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye pengen ku mung siji nyenengke ati. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni kudune kowe ngerteni. Dadi rasa tresno iki tulus kanggo sliramu ya mung ana kowe ning atiku nanging ora yen rasa sumpah tresnaku mung kanggo kowe. untuk maki tercinta King Indonesia Elsa Safira Adela. Semoga Nenek Elsa bersama Ain Bromo Sindu juga terima kasih banyak. Pasti semuanya tahu lagu ini ya. Buat kalian yang suka mendot janji. Adela. butuh awakmu kok kepala teman loro aki iki tak barno karo tak kelatian sore wes oleh kalbimu wes aga jero aku merdo Don't. Surabaya. Nyanyi lagi. Adela. BMX bro. Yang suka lagu ini kita maju, kita joget bareng. Terima kasih bos. See you.

motor subuh terus dong. Waduh, gak ada habisnya ini. Fira Azahra Adela. Salah arti, tulisnya cinta. Adela Manado. Yang cantik-cantik tepuk tangan, terima kasih. Kali ini kita kasih tumbang duet dulu, Elsa. Oke, okay, ini yeah, merupakan request dari Walker tercinta. Yeah. Yeah. Kita kasih yang spesial buat Walker. Ada Guruan Berkasih. Ini termasuk lagu wajib saya. Kau tahu hebatnya cinta di hati. Masih banyak, aduh, masih banyak mas. Aku neng kene iki sering ngomong-ngomongane di sawer apa? Selamat malam Ambarawa. Yang tahu lagu terbaru dari Adela suaranya mana dong? Luka yang dulu pernah kau cipta, kau saya tumbahi di atas derita lama. Tak pernah menjadi impian, dan hitam bukanlah you. Tepuk tangannya buat Adela mana dong? Wow, luar biasa.